kerusakan telinga kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Loudspeaker. Ini edisi yang keberapa ya, udah banyak banget. Masih barengan DJ Kunam. Nah, ini anonimus ya, gak jadi masalah. Yang penting program ini memang harus, acara radio harus tetap ditegakkan. Nah, di program Loudspeaker kali ini benar-benar spesial. Ada band yang baru saja merilis album. Tadi udah 3 lagu dibuka. Ada Merusakkan Pendengar, Satir, Eros dan Thanatos. Langsung bisa sambut aja, ada Bikas. Mana suaranya Bikas? Oke. Ini boleh dong dikenalin dulu formasi Bikas sekarang ada siapa aja? Posisinya apa? Silakan, dari mana boleh. Terima kasih Mas Eko. Maaf ini mungkin kita nggak kurang lengkap nih personilnya. Jadi baru bertiga. Henry sama Pres lagi beralangan. Jadi di sini ada saya, Hagi, Rusli sama Andin. Oke. Kalian kemarin beberapa waktu lalu udah ngerilis album kedua dengan Jala. Ini kenapa waktunya begitu panjang? Selalu ya, 4 tahun jaraknya dari album Epilog. Karena kita malas. Ya serius, itu alasannya kok. Sudah, itu aja tau. Iya. Dan apa namanya, di album ini juga kalian untuk pertama kalinya bekerja sama dengan record label. Dari sebelumnya yang kalian ngerjain sendiri, jadi kan harus apa, tahu segala sesuatunya dan tahu hasil akhir dari pekerjaan yang Bika sendiri kerjain. Nah, ada perbedaan yang sangat ini enggak, sebelum dan sesudah bekerja sama, dirilis oleh record label dalam format kaset, dan dengar-dengar ini udah sold out nih. Nah, gimana tuh? Siapa nih yang pengen ngobrol? Iya, sebenarnya sih nggak ada perbedaan sih secara produksi dibandingkan dengan album pertama. Jadi mungkin kalau yang di Epilog dulu kita self release, kali ini di album Jala ini kita kerjasama dengan Nada Pita Record untuk distribusi kaset, dalam format kaset. Berapa tuh jumlahnya kemarin? Alhamdulillah kemarin untuk ya sementara rilis pertama kemarin ada 50 piece udah habis sih sekarang. Jadi di Record Store Day kemarin kita resmi launching di situ, dan ya sekarang posisinya sudah habis. Cuman mungkin kalau kalian masih coba, kalau mungkin ada teman-teman yang pengen dapetin kasetnya, mungkin masih bisa didapatkan di Terserah Hati sama di Circle. Coba di Circle Record, cari aja di Instagramnya di situ. Mantap. Tahan dulu, masih banyak yang pengen kita tanyain, kita kepoin seputar Bikas. Silakan. Kita putar lagi atau kita ngobrol dengan yang lain? Hah? Udah. Nah, oke deh, sebelum ke lagu yang lain, bolehlah kita bercerita tentang tadi ada dibuka. Ini mungkin lagu terpendek yang pernah Bikas bikin, Merusakkan Pendengar. Ini instrumen cuman 1 menit 1 detik. Memang enggak ada liriknya, lebih ke ada. Ada liriknya? Tapi tadi kayaknya dengerin cuman instrumen gitu ya. Oh. Apa nih dibalik dari lagu Merusakkan Pendengar? Siapa nih yang di album 2 banyak menulis lirik lagu? Atau yang lagu ini dulu deh, pertama dulu deh, bisa dijelasin deh. Oke. Ada apa dibalik lagu ini ya kan? Ada keresahan-keresahan apa yang mengganggu? Enggak sih, kalau di untuk lagu di Merusakkan Pendengaran sih aslinya sih itu kita memang karena memang kita ini enggak, karena kita memang orang-orang tidak berskill, jadi seperti biasa selalu ada spontanitas ketika proses recording. Jadi lagu merusakkan pendengaran itu apa ya? Lebih ke ya kita happy-happy aja dengan kebisingan, dengan memainkan musik noise yang ya noise ala kita. Jadi ya lagu itu pun juga ya merusakkan pendengaran ya. Ya dalam arti yang sebenarnya kali ya. Ya mungkin selama ini musik-musik noise seperti itu dianggap musik-musik yang enggak familiar di telinga, yang tidak ear catching lah ya. Jadi ya begitulah. Liriknya pun juga pendek memang. Bergeser ke ini lagu dulu di tahun 2016 rilis melalui net label ya. Ada Satir. Nah, kalau Satir sendiri nih, siapa nih yang nulis lirik Satir? Iya. Pak, kalau saya sendiri gimana tuh? Atau apa lirik-lirik kalian kok pengen yang bisa dilangsung tersampaikan ke orang yang mendengar, atau bodo amat, bebas, silahkan orang yang apa mengartikan lirik. Iya. Memang kalau yang di album Jala ini lirik kebetulan bukan saya semua yang nulis sih. Jadi Andin juga nulis, ada juga beberapa lirik itu dari Doni. Jadi untuk yang saat memang apa namanya, untuk pesan sendiri, untuk sebenarnya sama sih konsepnya, sama dengan di epilog dulu. Artinya kita bebas aja untuk teman-teman interpretasikan sendiri pesan dari lirik itu. Karena memang ya kebetulan kita juga gak jago bikin lirik-lirik yang istilahnya mungkin direct ya, kayak teman-teman lain. Jadi bisanya kayak gitu ya. Jadi kayak di Satir sendiri memang lebih ngomongin sebenarnya pesannya lebih ke ya keadaan di sekitar kita udah brengsek aja, cuman kadang ya kita nggak suka, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Ya mati hidup udah tenggelam dalam sistem itu gitu kan. Itu aja ya Satir. Ya mungkin maksudnya adalah banyak hal di keadaan nyata kita itu yang ya banyak terbalik-terbalik. Kayak gitulah. Jadi ibaratnya harusnya seperti ini tapi kenyataannya seperti ini. Ya yes, kayak gitu-gitu, enggak benar dan salah, jadi blur aja. Oke. Iya. Naik satu lagi. Tadi kita muterin 3 lagu ya. Jadi biar tahu dari masing-masing lagu. Kalau Eros dan Thanatos. Agi. Kenapa nih singnya? Mas Agi semua nih yang nulis lagu. Eros dan Thanatos. Ya, jadi mungkin ya memang harus buka kamus dulu nih kayaknya nih. untuk sedikit, mencari mungkin sedikit artis. Cerita di gimana nih? Sedikit cerita di proses kreatif ya. Sedikit cerita di proses kreatif memang boleh. Agak sedikit berbeda sih dibandingkan dengan album Epilog. Kalau dulu mungkin Epilog zaman kita masih muda, kita mungkin ya masih sering untuk diskusi bareng, ngejam bareng. Sementara di album Jala ini, ketika kita sudah menginjak tua nih, memang udah mulai jarang. Jadi biasanya kita konsepnya Rusli punya riff-riff seperti itu, dibawa ke studio. Jadi memang kita full di studio itu, kelima dari kita ini apa namanya, mengolah lagi ya. Cuman memang riff-riff dasarnya hampir semua lagu di album Jala ini dari Rusli seperti itu. Memang kalau Kalau untuk lirik, Eros Thanatos hampir sama sih sebenarnya secara konsep keseluruhan secara jala ya. Jadi ya kebaikan, keburukan, ya standar lah ya, hal-hal seperti itu. Jadi hal yang gak mungkin kita bisa pisahkan. Cuman memang di album ini saya coba nulisnya ke dalam kerangka human to human. Jadi mungkin aku dan kamu, kita dan mereka, seperti itu. Atau mungkin kita dan lingkungan. Jadi lebih horizontal lah, seperti itu kira-kira. Oke, tahan dulu, kita puterin lagi ada materi dari Bikas di album kedua Berjajar Berseberangan. Yang pengen nanya-nanya boleh silakan langsung aja mention di Twitter @koalisinada atau di Facebook. Silakan lempar aja pertanyaannya atau di mana? Di koalisinada.caster.fm. Silakan live chat. Dan ini ada Berjajar Berseberangan. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Biarkan aku bisa kau tinggalkan aku bisa kau tinggalkan aku bisa. Tinggalkan aku. Loudspeaker balik lagi, masih bersama dengan Bikas. Kita masih ngobrolin tentang album Jala. Ini apa? Tadi ada udah berapa lagu diputerinnya dari Berjajar Berseberangan, Mantra Tanah Surga nih, Mantra Tanah Surga yang dirilis di net label juga, dan di Raja Mera. Nah, katanya yang terakhir di Raja Mera nih Mbak Andin nih yang nulis lirik lagu nih. Ini kalau boleh tahu nih Mbak, lirik atau di Raja Mera nih bercerita tentang apa sih? Di Raja Mera itu sebenarnya kalau kadang kita kan sekarang lagi hits tuh, pagi-pagi bikin status dingin, selimutan lagi, kayak gitu aja. Itu aja sih sebenarnya. Jadi pagi-pagi udah suntuk, udah alergi matahari. Raja Mera, Ra itu kan matahari. Itu aja. Oke. Nah, ini juga judul albumnya Jala. Ada juga lagu yang berjudul Jala. Nah, ini apa nih ya? Memang sangat mewakili dari album ini dan sampai dengan diberi nama Jala. Oke. Agi, Rusli. Mas Rusli dari tadi juga belum jawab nih. Mas Rusli mungkin lebih ke sound, ke soundnya nih. Yang mau nanya-nanya boleh, silakan langsung chit-chat ya, aja. Halo. Ya, halo Eko. Ya, benernya sih kalau menurut saya judul lagunya, albumnya Jala itu karena kepepet juga benernya. Terus terang kepepet. Tinggal deadline-nya 2 minggu kalau enggak salah, kita harus tentukan judul album. Saya enggak ada ide sama sekali. Enggak ada ide sama sekali. Teman-teman yang nentuin Jala. Ya sudah gitu. Toh lagu itu menurut saya juga lagu yang mewakili musiknya secara keseluruhan juga menurut saya. Baik di tempo lagu juga di suasana lagu. Ya oke lah. Ya itu. Juga karena kepepet juga. Oke. Di album Jala sendiri kalian banyak bekerja sama dengan siapa aja selain tadi kalian melibatkan di album Kuda, mulai melibatkan record label. Nah, selain itu ada siapa aja yang membantu dalam pengerjaan album Jala sendiri? Yang bantu banyak sih teman-teman. Padahal kita nggak punya teman. Ya, seperti di album Epilog sih, memang kita di sini kembali bekerja sama dengan istilahnya pelaku seni juga di Kota Malang. Jadi mungkin di album pertama dulu di Epilog kita kerjasama untuk artwork sama Mas Rio Krisma untuk artworknya. Untuk yang di apa album Jala ini mungkin seperti yang teman-teman lihat di apa namanya foto-foto di dalam sleeve kaset itu. Kita kerjasama dengan Doni Robistus, Doni Hendrawan, vokalisnya FWF, untuk foto-fotonya. Jadi beliau yang mencoba menginterpretasikan dari tiap lagu di album Jala ini ke dalam bentuk seni cahaya, seni foto itu. Sama ya beberapa selain Doni juga ada juga sama Audian Arisman yang ngisi yelling di lagu Satir. Ya mungkin kalau untuk yang ngisi di secara teknis di lagu itu sih, kita juga dibantu sama Mas Oni dari Ositok juga untuk proses mixing dan masteringnya, termasuk juga proses recordingnya juga. Oh ya, Doni sendiri selain di apa namanya di ngisi di foto di album ini juga ngisi juga untuk di bagian vokal di lagu Berlalu Sempit. Jadi di situ adalah vokal dari Doni. Untuk liriknya juga itu di Berlalu Sempit itu paduan, jadi Doni dengan Andin di situ untuk yang nulis liriknya. Kolaborasi. Kolaborasi benar. Nah, tapi ini menarik nih, kayaknya tadi bekerja sama dengan Mas Oni untuk proses recording dan juga sampai dengan hasil mixing. Menurut kalian di album ini, kalian puas gak dengan sound yang dihasilkan dari album sebelumnya? Menurut kalian dari semua materi yang direkam dan dengan sound engineer yang berbeda juga? Mungkin ini jawab satu-satu aja ya. Boleh, boleh. Kalau saya kalau saya secara pribadi lebih puas dibandingkan dengan di album di Epilog. Jadi ya lebih nemu sound yang diharapkan, paling enggak dari sisi saya sendiri, istilahnya dari isian gitar untuk saya sendiri lebih baiklah dibanding Epilog. Ya kalau ngomong kekurangan selalu ada. Jadi ada keinginan-keinginan yang belum tersampaikan di album Jala ini. Mudah-mudahan sih di album selanjutnya. Oke, tahan dulu, kita puterin yang lain. Oh ya, boleh. Silakan yang lain mau nanggepin dari kualitas rekaman Bikas. Oh iya. Boleh. Silakan. Kalau tidak dibilang puas, kalau saya enggak juga ya, enggak bisa puas ya saya. Tapi kalau bangga, oke, saya bangga banget ya sama hasil recording yang album kedua ini dibandingkan dengan album yang pertama ya. Jadi kayak misalkan teknis apa lebih tajam teknis sedikit ya, misalkan aja sound gitar misalkan lebih dapat di album ini. Tentunya kayak gini yang saya inginkan. Terus juga equipment juga punya, misalkan ada dulu belum punya, sekarang punya. Terus ditata sendiri gitu. Jadi dari rumah saya sudah berangkat, sudah bikin sound tune kayak gini. Di studio ya alhamdulillah dapat kayak gitu. Cuma dibilang puas ya enggak puas juga sebenarnya ya. Coba ya bangga kayak gitu ya. Oke, gitu. Bandin. Kalau saya sih sebenarnya kalau secara musikalitas atau instrumen puas ya. Mungkin juga kayaknya lebih bervariasi dari album yang pertama. Cuman kalau untuk sebenarnya kalau untuk vokal saya pribadi kurang maksimal. Tapi ketika kita diskusikan, saya bilang ke anak-anak, gimana kalau mau take lagi, ayo, atau udah nggak apa-apa gini aja gitu. Jadi kalau saya sih ngerasanya kurang maksimal di vokal saya aja gitu. Oke, tahan dulu, kita menuju ke lagu Beralu Sempit. Ini lagu yang paling panjang nih, 10 menit 54 detik. Yeah. Lirik lagunya juga panjang juga. Ya, ini yang katanya ya. Ini yang lirik yang kayaknya lebih panjang seharusnya ya. Pernah di studio itu 22 menit. Gila. Diskon. Ngikuti apa ya? Enggak mungkin yang masukin segini. Yeah. Pernah saya pikir ini bikinin mini album sendiri lagu ini, akhirnya wis coba ngejam lagi. Ada yang 14 menit ngejam lagi, ada yang 10 menit. Ya sudah, kayaknya yang ini deh yang 10 menit yang kita pakai. Oh, oke. Okay. Iya. Aslinya iya. Panjang banget ya. Yang terpendek yang dipakai. Dan dua ada kolaborasi yang nulis lirik Mbak Andin dan Mas Doni ya. Oke. Gimana tuh prosesnya, Mar? Boleh silakan. Itu sebenarnya itu tulisan, bukan tulisan lama juga sih. Jadi suka nulis-nulis, iseng-iseng nulis, terus dibikin dimasukin ke lagunya Bikas. Terus ketika kita mau kolaborasi sama Doni ditambahin juga. Kayak gitu aja. Berarti sebelumnya ketemu dulu nih atau memang spontan? Spontan. Atau kalau yang nulis liriknya. Itu enggak spontan. Kalau Doni spontan. Spontan. Berarti Mas Doni jalan dengan caranya sendiri ya. Ya. Mantap. Jalan dengan caranya sendiri. Memang gila tuh Mas Doni itu. Ini juga memang. Hasil jepretnya juga benar-benar apa ya? nggak umum nih. Tapi Doi Abang memang, dia memang Mas Doni sangat mantap lah kalau menghasilkan karya. Jadi daripada ini kita style dulu nih. Ada Beralu Sempit, ini yang berfeaturing sama Mas Doni ya. Iya. Dengerin aja lagu dengan durasi 10 menit 54 detik. Tetap di stay tune di koalisandra.caster.fm. untuk kemudian terjatuh dan lagi berusaha berjalan, dan aku tahu pasti akan lagi terjatuh dan terhalang. Berjalan terjatuh terhalang oleh jalan yang jatuh karena hilang yang berjalan di atas halang, untuk kemudian terjatuh dan lagi berusaha berjalan. Dan aku tahu pasti akan lagi jatuh dan terhalang, terjatuh terhalang oleh jalan yang jatuh karena halang yang bisa berjalan di atas halang, untuk kemudian terjatuh dan lagi berusaha berjalan. Dan aku tahu bising, karena terbangun hanya deking anjing yang ini semakin bising oleh dengking anjing kering. Kota ini semakin bising oleh dengking anjing kering. Kota ini semakin bising oleh dengking anjing kering. Kota ini semakin bising oleh dengking anjing kering. Kota ini semakin bising oleh dengking anjing kering. Kota ini semakin lagi loudspeaker ya. Tadi udah berapa lagu ya, dari lagu Dirajam Ra, Berlalu Sempit yang dari durasinya paling panjang nih, terus disambung Diambang Melayang Sembahyang. Ya, balik lagi dengan Bikas. Dan sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin ya, udah mau apa berusaha payah untuk mendengarkan radio online. Asik. Pokoknya loudspeaker, cuma di loudspeaker ya kita muterin materi-materi baru dari band-band yang kita undang. Salah satunya ada Bikas dengan album Jalannya yang harus kalian cari di jalur-jalur distribusi atau di toko musik atau di lapakan, karena ini kaset udah habis, ya kan? Harganya 40.000 ya, harganya 40.000. Oh 45, sorry, 45.000. Kalian bisa cari di jauh-jauh distribusi. Nah, untuk Bikas nih, ini kalian ke depan ada agenda pengen tour atau perayaan tentang album apa ini ada partinya gak sih? Kalau rilis kan udah. Nah, ini ada pestanya gini dari Jala sendiri. Tahu kalian pengen, wah kita pengen tur nih. Banyak nih kota-kota yang belum disambangin di Indonesia, banyak sekali, ya kan? Gimana tuh? Siapa yang mau jawab nih, bebas? Pertanyaan yang paling tidak menarik sejauh dari tadi baru ini yang gak menarik. Iya. Pertanyaan yang apa tadi cuk? Pertama, ini ada pestanya gak nih perayaan buat album rilis partinya? Iya. Kalau untuk istilahnya launching party, ya bukan keharusan juga sih sebenarnya. Artinya seperti yang udah saya omongin tadi di awal, bahwasanya ya Bigas itu memang band males, ya semaunya sendiri, gak mau diatur. Jadi kita memang woles, artinya kita gak punya target-target tertentu, harus misalkan harus ada launching atau apa gitu. Cuman ya kalau ngomongin keinginan pas ya kita mungkin ada, cuman kita gak sejauh ini kita gak ngoyo untuk pastikan misalkan tanggal berapa harus kita ngadain ini, kita enggak sih. Sejauh ini belum kepikiran, belum ada. Mungkin karena malas itu tadi sih kok. Kalau tur. Jawabannya sama nih. Sama juga. Iya, ya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ya adalah keinginan untuk tur ya, karena memang beberapa dari teman-teman dari luar kota nah. Banyak juga sih sebenarnya yang pengen dan untuk ngajak untuk kita istilahnya gabung di acara mereka. Nggak tahu sih rencana, mungkin ini masih mungkin ya, belum fix. Paling kita nanti akan coba tur untuk yang dekat-dekat Malang aja, jarak pendek dulu ya. Mungkin ya jarak pendek Jawa Timur, karena kita sudah tua kok, jadi mau jauh-jauh ya nggak tahu, masih belum tahu. Kita senang dengan segala ketidakmungkinan, jadi ya seperti itu. Mungkin pasca lebaran paling nanti, insya Allah nanti mungkin kita main-main ke Blitar, Surabaya, mungkin kalau memungkinkan nanti mungkin ya entah Sidoarjo atau Pasuruan, mungkin kayak gitu. Oke, jadi kita tunggu aja nih buat Bigas kedepannya mereka ada apa rencana apa nih, kita tunggu aja. Dari pokoknya pantengin aja, follow aja tuh Twitternya Bigas, jangan Bigas _ noise atau Facebooknya. Oh ya Bandin, kalau Bandin sendiri gimana nih? Kalau rilis party ya siapa yang nggak pengen ya kalau sebenarnya. Cuman karena kita konsep kita juga kolaborasi, jadi kita juga diskusi juga sama Doni. Nanti pasti juga ada semacam pameran artworknya juga, okay, foto-fotonya okay. Gitu. Jadi mungkin benar-benar harus mateng juga kayaknya gitu. Nah kita kan males buat mikir yang mateng-mateng. Jadi ya pengen sih, pasti pengen. Oke. Okay. Pasti pengen. Semacam pertanggungjawaban secara visual. Visual. Visual itu aja. Mas Rusli. Apa tadi, tour ya? Tour sama launching album ya. Ya, kalau saya pribadi untuk launching album saya belum ada ide sama sekali ya, belum ada ide sama sekali. Saya lebih tertarik lebih tour di studio-studio untuk jam session sama teman-teman, bikin musik yang baru yuk, bikin musik baru, bikin aransemen baru. Itu jadi lebih, saya lebih tertarik hal-hal kayak gitu saat ini. Terus untuk tour mungkin setelah Idul Fitri saya akan tur silaturahmi ke saudara-saudara sendiri, saya sendiri. Amin. Ya, iya. Mungkin ada teman-teman yang mau mengundang kita dekat-dekat, monggo. Tapi nggak ada. Okay. Nah, ngomong-ngomong, di album ini masih dengan formasi ya, karena masih ada Aji, Aji yang di posisi drum dan dia yang tag bass semua di album Jala. Dan sekarang Aji kemana, dan setiap live ada sosok Pras yang menggantikan, dan Pras sendiri kita tahu dia bandnya Gutter's Knife dan sekarang terlibat di Bikas. Bisa ceritain gitu dari pergantian atau kayak gimana di posisi bass? Ya, jadi sebenarnya dari, kalau ini pendapat saya pribadi sih ya, dari konsep awal dulu Bikas bagaimana terbentuknya pun, kita memang gak ada konsep ini band seperti itu. Jadi lebih ke kayak kolektif dari teman-teman individu aja. Makanya dari dulu teman-teman yang bantu, maksudnya yang masuk di Bikas pun apa namanya, kita nggak, misalkan yang udah nggak bergabung lagi, kayak dulu kita ada Ganda, ada Opet, itu pun kita nggak ngerasa mereka keluar juga gitu loh. Bampo juga kita nggak ngerasa mereka itu keluar dari band, nggak ya. Apa namanya, momen waktu aja untuk di proses karya itu aja. Jadi termasuk juga di album Jala ini kita apa namanya, basisnya dibantu sama pakai Aji. Dan sekarang mungkin apa namanya, Aji udah sibuk, apalagi setelah nikah tambah sibuk. Jadi kebetulan juga luar kota. Jadi dia nggak sibuk kemarin belain datang ke Malang nonton band-band. Iya. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk harus seperti ini dan seperti itu. Jadi ketika Aji memilih untuk dengan kesibukannya, kita it's okay, kita tetap jalan terus. Dan sekarang ini kita memang dibantu oleh Pras, gitaris vokalisnya dari apa, Gutter Snipe. Jadi ya biasa aja. Jadi kita gak ngerasa yang band itu harus keluar masuk seperti sebuah institusi resmi, itu enggak. Jadi ya jalan-jalan aja, kayak gitu aja sih. Gak ada masalah. Mantap. Sangat bijaksana sosok. Bubar pun lu gak masalah. Lagi. Bubar aja lu gak masalah. Oke, bubar tidak masalah. Dan selamat datang buat Henry. Baru datang. Kemana aja nih kayaknya? Baru habis meeting di warung sebelah. Iya. Oke, tahan dulu, ntar kita ngobrol juga nih sama Henry. Jadi kita ada Pras datang. Pras yang jauh-jauh dari Singosari hanya untuk obrolan yang sangat sederhana. Oke, kita putar lagu dulu deh dari Bikas, masih di album Jala dengan Maka Mari Bernyanyi. Ya, benar ya? Atau apa nih? Maka Mari Bernyanyi Atas Nama Jiwa. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Sampai Loudspeaker balik lagi, masih bersama dengan Bikas yang sekarang udah komplit nih playernya. Ada 5 personil Bikas. Tadi ada Hendri. Kita ntar ngobrol sama Hendri sama Pras juga yang terakhir baru datang. Yang tadi kita puterin ada Maka Mari Bernyanyi. Panjang banget nih lupa. Maka Mari Bernyanyi Atas Nama Jiwa. Balik ke obrolan lagi. Pras, gimana nih Pras? Sebagai udah apa player terakhir yang masuk di tubuh Bika, ada mengalami kesusahan gak dalam beradaptasi dengan band Bikas? Gimana tuh sampai akhirnya, bantuin dong basin Bikas, gimana tuh kemarin akhirnya bisa masuk ya, ke tubuh Bikas? Pada dasarnya sih musiknya banyak cocok ya sama saya sendiri, seleranya sama lah musiknya. Udah Mas Eko. Jadi intinya langsung nyatu aja, nggak perlu adaptasi terlalu lama ya. Iya. Jadi racunnya dari Mas Rusli ini. Secara referensi juga sama, dengerinnya juga sama. Iya. Oke. Okay. Nah di apa di album ini belum ada yang tag bass ya? Oh belum ada. Belum ada. Nah kalau banyak diberi kebebasan gak sih kalau di Bikas harus main sesuai sama yang di kaset, karena ini playernya beda nih. Iya. Atau udah wis pun main sakarepmu dhewe. Mungkin untuk yang di album kedua ini, album Jala ini, bass playernya ya ngikutin yang sudah take ini aja sekarang, yang udah take yang ada di kaset ini ngikutin itu aja. Mungkin untuk yang lagu baru materi berikutnya, materi selanjutnya ya meet in saya sendiri player bassnya. Oke, kita bergeser ke Hendri nih, kasih lempar lempar jumroh Hendri pada drum. Siap. Gimana Nen dengan hasil drum yang dihasilkan di album Jala sendiri? Cukup nampar nggak nih? Ya. Dari album Bikas yang pertama Epilog, menurut kamu gimana nih? Ya memang ada a big difference, maksudnya memang ada perbedaan besar antara Epilog dengan Jala. Jadi kalau secara materi memang lebih puas di Jala, dalam artian memang dari konsep dan kualitas juga memang lebih layak di Jala. Dan bukan berarti di Epilog tidak sesuai dengan ekspektasi, enggak, tapi memang pada waktu itu dengan kondisi yang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu, memang ya memang seadanya seperti itu gitu. Tapi di Jala memang ada perubahan dan itu bagus lah untuk band, apalagi dengan masuknya Pras the Lord semakin mengerikan ya kan, orang-orangnya semakin mengerikan. Siap. Dan memang 11 materi yang baru semua di Jala ini memang layak dengar. Jadi buat yang dengerin atau penasaran, jadi ini kita kasih secara cuma-cuma ya, buat gampang. Beruntung kalian yang dengerin hari ini bisa dengerin 11 materi baru Bikas. Kalau memang kalian memiliki rilisan fisik kaset ini, segera cari di toko musik atau lapakan atau distribusi, karena memang ini cuman pertama ini cuman dirilis 50 ya. Benar. Nah, ini katanya udah mulai rare. Jangan sampai jadi permainan, harganya selangit ntar. Padahal rilisan baru nih. Iya kan, ada yang nimbun nih jangan-jangan nih. Malas sudah kalau. Nah, kalau sendiri kalau misalnya ternyata rilisan Bikas jadi dipermainkan oleh orang-orang yang bermain di jalur distribusi, itu kayak gimana menyikapinya? Kalian tahu, gila. Kaset Bikas sekarang udah jadi 100.000, padahal harga normalnya 45.000. Gimana tuh? Kita nggak bisa memprediksi atau kita nggak bisa mengontrol itu, karena memang itu sepenuhnya bukan kontrol kita. Kita menjual dengan harga segitu karena memang pembagiannya kan sudah jelas antara label dengan band, antara jadi sebisa mungkin untuk bisa sama-sama bisa menikmati itu semua. apa kalau di luar itu dan akhirnya harganya sekian, itu udah di luar kita dan kita nggak bisa mengontrol itu. Sebenarnya bukan sok-sokan eksklusif atau gimana, tapi memang ya karena memang adanya bandnya ya seperti ini, jadi memang linear aja gitu. Jadi memang berusaha linear dengan menjalani apa yang memang sudah seharusnya dijalanin. Jadi ketika itu respon dari pecinta rilisan fisik ternyata memang bagus dan sedemikian melangitnya harganya, ya itu bonus ya itu semua. Tapi sebenarnya kita nggak merasakan itu semua karena memang ya itu kita merilis hanya karena untuk merilis itu semua gitu. Oke, tahan dulu. Masih ada dua lagu, dan juga masih ada obrolan-obrolan lagi. Jadi ini yang kita puterin ada Jara. Tetap stay tune di koalisi.caster.fm. Balik lagi di program Loudspeaker, masih bersama dengan Bikas di jam hampir 10:30. Nah, menurut masing-masing player nih, cara menikmati musik Bikas di album baru nih pada saat ngapain nih, ya kan? Yang benar-benar sangat yang tuh masing-masing, wah nih harus kayak gini nih untuk mendengar musik Bikas tuh harus dalam keadaan bla bla bla bla bla. Mungkin dari Mbak Andin dulu deh. Dengerin Bikas itu biasanya kalau aku sambil tidur kok. Sambil tidur enak. Jadi benar-benar bisa enak dengerin suara sendiri. Lanjut, Henry. Apa ya? Sore-sore menjelang senja. Kalau bahasa Jawa sih surup, ketika surup. Jadi ketika apa? Golden sky. Ketika Golden Sky bisa dinikmati. Geser, Mas Hagi. Saya lo gak pernah dengerin lagunya Bikas. Wah, gimana nih? Mungkin dicurigai nih, karya sendiri gak didengerin. Enggak sih, biasanya saya dengerin itu kalau pas ya, mau latihan. enggak sih, menurut saya sih enggak ada suasana tertentu untuk dengerin musik Bikas sih, karena musiknya menurut saya secara lagu juga biasa banget. Enggak, kita enggak punya ya ini cuma senang-senang aja, jadi enggak ada yang harus suasana tertentu harus gimana, enggak ada sih, bebas. Malah saya pas pengajian biasanya dengerin musiknya Bikas. Oke. Pras atau Mas Hagi, Mas Rusli atau Pras dulu deh, Pras dulu deh. Ya. Kalau dengerin Bikas ya paling pas. Yoi, terus. Ya, saya kan player baru di sini, daripada nanti di studio lupa-lupa. Kadang lupa karena ditimpuk pakai drum sama Sandri itu. Saling lihat-lihatan gini. Iya. Gini. Kadang timpuk drum, paling sering dibilangin anco. Ya, malam lah, yang paling enak itu malam. Pulang kerja capek-capek, pasang headset. Biar anak bini gak bangun kan, setel kenceng-kenceng. Catat tuh, buat pendengar-pendengar baru, biar gak kaget ya. Buat pendengar baru musik Bikas, atau yang kalau pendengar lama biasanya udah tahu lah musik Bikas. Iya, wajib beli headset baru ya, biar mantap. Lanjut. Jangan, kabelnya gak panjang nih. Gimana nih kalau Mas Rusli? Kalau saya pribadi sih, saya pribadi ya, saya lebih seneng pas latihan dengerinnya. Jadi pas latihan dengerinnya. Tapi kalau secara keseluruhan kayaknya gak ada. Mendingan per lagu aja. Misalkan aja lagu Jala diputer pas di lautan, di daerah apa itu, pesisir ya. Kan suasananya kan sambil jalan, bayangin nelayan gitu. Kalau lagu mantra misalkan di gunungan misalkan gitu, terlalu sempit, suasananya kan urban gitu kan, perkotaan gitu, lagi takbiran gitu, misalkan takbiran Idul Adha kayak gitu. Misalkan aja lagu himne misalkan didengarin pas nyetir mobil gitu, siapa tahu ada kecelakaan. Oke. Nah, pasti banyak yang mempengaruhi musik Bikas juga ya di album kedua nih. Nah, masing-masing lagi nih, belakangan sama waktu pengerjaan proses perekaman di studio, masing-masing dari player apa Bikas nih mendengerin apa aja nih? Pasti banyak referensi-referensi yang berbeda dari masing-masing personil. Oh, sangat berbeda. Silakan, sangat berbeda. Silakan dari siapa dulu? Dari Andi dulu deh. Boleh. Hah? Gimana kok? Dari proses pengerjaan ini pasti banyak pengaruh-pengaruh. Atau lagi dengerin musik apa yang akhirnya secara nggak langsung atau langsung mempengaruhi materi jala? Kalau yang mempengaruhi lagu mungkin lebih ke teman-teman yang player ya, lebih ke instrumen. Cuman kalau aku pribadi sebenarnya suka apa ya, kayak lagu-lagu punk rock kayak gitu-gitu. Ya, tapi begitu di Bikas lebih merinding dengernya. Jadi kalau dengerin sih universal aja kupingnya. Saya malah lagi suka lagu Bojo Ketikung sekarang gitu. Bojo Ketikung. Bojo Ketikung. Bojo Ketikung. Bojo Ketikung Purol. Gitu. Ya aku sih sebenarnya suka lebih suka L7 kalau dengerin ya. L7. Gitu. Tapi kalau lagi kangen sama anak-anak saya pasti dengerin lagu Bikas. Okay. Kalau lagi sedih pasti denger lagu Bikas. Gitu. Oke. Okay. Next. Siapa? Henry. Gimana Nian? Apa lagi? Pas waktu pengerjaan jala kemarin pribadi banyak ya? Banyak dipengaruhi oleh. Banyak sih. Ada Super Chang, Swear Drive, banyak. Kalau musik banyak. Well, ketika mengerjakan tuh lagi lagi intens mendengarkan I Wasn't Born to Love You-nya Swear Drive. Ya banyak lah. Boleh, Mas Agi. Di sisa waktu terakhir, ayo. Kalau saya seperti biasa ya, dengerin ceramah agama. Enggak, tapi jujur saya enggak tahu, di album ini saya justru malah udah jarang banget dengerin apa, album-album baik lokal maupun internasional. Jadi ya saya nggak tahu, mungkin hasilnya yang seperti teman-teman dengerin, memang ada juga beberapa teman yang bilang bahwasanya di album ini genrenya kayak nggak jelas gitu lah. Ya mungkin itu apa ya, karena memang menurut saya pribadi kita dari awal memang tidak mengonsep kita harus seperti ini. Jadi ya seperti yang teman-teman dengar, jadinya ya yang antara satu lagu dengan lagu lain bisa punya warna yang beda-beda. Jadi kesimpulannya saya nggak dengerin apa-apa. Pras. Gak jadi masalah. Kan pasti udah ada pekerjaan materi-materi baru nih yang buat ke depan. Gak kan pasti ntar kan bakalan terlibat di album selanjutnya nih. Ya kan materi-materi baru udah mulai dikerjakan nih kan. Insya Allah kalau masih dijikan sama teman-teman. Udah resmi. Dengan ini formasi yang keberapa nih? Ayo gimana nih? Kalau dikasih. Kalau saya pribadi mungkin perbedaannya sama album pertama di sound recordnya ya. Kalau yang kedua ini lebih oyi lah. Sama lebih progresif lah kalau bila. Bandnya mempengaruhi masa tidak? Bandnya mempengaruhi paling Cutter Snap. Keri. Band yang selalu latihan. Ada satu lagi band yang mempengaruhi Bikas menurut saya nih, Kongsi Gelap. Tos dulu. Asik. Ayo Cak Rusli. Apa tadi tanya aku? Nah kalau Mas Rusli, yuk yang per satu waktu proses pengerjaan jala sendiri. Pasiku banyak dengerin lagu dari siapa yang sangat yang akhirnya bisa mempengaruhi di jala sendiri. Kalau di album Epilog, saya kan fans musik 90-an. Ada Akar dan Daunnya ya. Untuk yang Epilog saya dengerin yang akar yang daun-daunnya. seperti apa sih band yang menginspirasi, yang terinspirasi tuh band 90-an seperti apa? Saya dengerin, saya interpretasikan di album Epilogue. Tapi itu di jalan saya lebih sempitin. Jadi secara saya tajemin, kalau saya suka band Mew ya, Mew secara arsenal lagi ya, Mew sama And You Know Us With Trail of Death. Saya suka banget band itu. Saya berusaha ngeracunin ke teman-teman dan gagal. Ya, hanya satu orang yang suka ternyata. Ya, terus sama beberapa sama customer band ya, jadi ada beberapa lagu bukan customer band ya, ada satu lagu bekas di album Jala ini yang terinspirasi banget sama Taster Morden. Jadi saya sengaja memang dengerin Taster Band satu album berulang-ulang sambil jogging dengerin. Saya bikin satu lagu dan jadi satu lagu. Itu juga Endunia Asbiatra Orbit sama Miu. Musiknya emang gak mirip, tapi secara bikin arasemen ada belok-beloknya, progresi chordnya, terus ada dramanya, itu yang saya ingin sekali bikin musik kayak gitu. Oke, saya cukup ya. Oke, ini memang karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi salah sendiri kenapa datangnya telat. Jadi terakhir deh, mungkin ada yang pengen buat, karena saya yakin banyak pendengar-pendengar baru yang pendengar-pendengar baru Bikas nih ya kan, yang apa mendengarkan musik Bikas. Jadi mungkin terakhir ini silakan untuk berpromosi ya kan, promosikan nih tentang album Jala dan segala sesuatunya. Silakan. Aku sih ya. Boleh. Ya membeli untuk memang karena memang ingin membeli dan memang suka untuk membeli. Jadi bukan karena apa pengaruh apapun. Jadi memang karena membeli karena memang ingin membeli. Jadi lebih appreciate dari si pengkarnya pun juga memang lebih appreciate karena mereka membeli itu gitu. Jadi bukan karena apa pengaruh apapun. Itu bagi kami sebagai pengkarya itu jauh lebih terasa berarti untuk itu gitu. Yang lain? Apa? Kapan? Bebas, ada yang pengen disampaikan ke yang dengerin atau orang-orang yang telah membeli kaset kalian atau promo album. Bebas, silakan nih terakhir nih. Bebas mau ngomong apa aja. Iya. Insya Allah doain aja, nanti mungkin pasca lebaran nanti kita akan launch untuk CD-nya, versi CD-nya. Duh, mantap nih bocoran ini. Itu ya ini lagi proses untuk ke arah sana. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin nggak dapat kasetnya, mungkin nanti bisa nunggu CD-nya. Karena sebenarnya sih kemarin nggak nyangka sih 50 itu mungkin seminggu atau dua minggu. Pasca RSD ya? Iya, pasca record store itu langsung habis. Nggak nyangka sih. Entah mungkin itu karena tanggal muda, saya nggak tahu juga. Ya berharapnya sih. Memang seperti tadi yang dibilang teman-teman yang beli memang satu support, yang kedua memang mereka suka. Jadi bukan karena sekarang lagi tren beli kaset terus ikut-ikutan beli. Kita berharapnya sih nggak kayak gitu. Untuk kedepannya sih kita masih tetap pengen terus berkarya. Mungkin saat yang belum kesampaian itu, saya ingat banget dulu ketika masih awal-awal Bikas bermain, sempat saya sama Rusli pengen bikin lagu yang kita sendiri aja nggak suka gitu loh, dan belum kesampaian. Jadi nanti mungkin yang album selanjutnya kita bikin lagu-lagu yang kita sendiri nggak suka. Oke. Pras. Terakhir bebas Pras, apa yang pengen disampaikan? Meskipun sampai sekarang masih magang. Udah nih, udah resmi. Udah resmi formasi yang terakhir. Saya belum tekan kontrak masalahnya. Ntar ada sesi foto nih, mumpung komplit orangnya. Kedepannya sih mungkin bisa tur luar kota. Ini nih, duh, Pras aja pengen tur. Harapannya kan. Ya, iya, terus tur luar kota deket-deket, siapa tahu di luar kota ada yang nyantol ke negara tetangga lah deket-deket. Siapa tahu bisa umroh bareng-bareng. Amin. Amin. Yuk. Sam Rusli. Gak apa-apa, menarik, lebih asik. Ya. Kalau harapan saya sih semoga album ketiga bisa terrealisasi ya. Amin, aku cek. Ya. Terus juga ada sumbang istilahnya semacam sumbangsi barulah di musik Bikas dengan masuknya apa personel baru ya, Prats ya. Jadi bisa menambah apa ya? Bahasa PKK-nya tuh khasana ya, nah khasana musiknya ini semakin luas, iya, semakin luas, terus durasinya semakin lama, semakin seneng. Semakin gampang. Iya, iya, terus juga itu tadi ada sumbang, si penyegaran baru lah di musik, di musiknya Bikas ya, jadi nggak hanya semacam pengulangan-pengulangan, jadi ada suasana baru. Oke, okay? Saya itu ya. Oke, okay. Mbak Andin nih, Mbak Andin belum nih, Mbak Andin. Bunda Andin, Bunda Andin. Saya rencana ya, silakan monggo. Kalau saya sih sebenarnya kalau harapan kurang lebih sama sama teman-teman ada. Musik kita diterima sebagai pembuktian karya. Jadi otomatis kalau pengakuan itu belakangan, tapi semoga pengakuan teman-teman yang dengerin, yang beli albumnya ya apa ya? Ya ha, jadi beli bukan karena oh konco. Oh terus karena ya lagi hits rilisan fisik juga. Hits. Gitu. Ya, asli. membeli karena benar-benar memang suka sama musiknya Bikas. Karena memang butuh mendengar materinya, karena memang harus butuh menangis darah. kalau untuk band sendiri sih sebenarnya semoga saya masih bisa bertahan sama mas-mas ini di antara masalah, kekurangan atau apapun, semoga stok-stok untuk album ketiga bisa nggak lama-lama jaraknya, itu aja. Terus ya harapannya ya itu, harapannya kalau ada yang mau minta MP3-nya ya nantilah kalau CD kita udah keluar, gitu aja. Support. Oke. Asyik. Ya, thank you buat semuanya, buat Mbak Andin, Henry Pras, buat Mas Hagi dan juga Mas Usli, ya, buat Bikas, ya kan, yang udah mau ngobrol seputar album Jala. Dan ini juga udah jam berapa nih? Jam hampir jam 11 ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Enggak ada. 15 menit toh. Terima kasih banyak buat Koalisi Nada. Waduh, buat... itu enggak usah. Loh, enggak, maksudnya buat apa? untuk apa? Mensupport. Satir udah tadi. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih untuk segala apa appreciate-nya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membeli, untuk yang sudah sudi membeli rilisan kami, jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah memfasilitasi internet dan segala ruangnya juga ya. Terima kasih buat Tottenham yang selalu menyenangkan. Hah? Buat yang nonton 20 orang di lantai 3, silahkan. Ya, tepuk tangannya udah gak mungkin. Terima kasih ya kopi pahitnya. Boleh. Dan ini lagu terakhir ada Himne Crash 2 ya kan, dengan durasi 9 menit 10 detik. Jadi sampai jumpa di program Loudspeaker berikutnya dengan band-band yang menurut kita menarik untuk kita ajak. Ya, no, ya kita tunggu mana? Cuman mentok di split dengan Nintendo aja. Kita tunggu padahal. Ya kan? Ya udah, sampai jumpa di Loudspeaker berikutnya. Terima kasih yang udah dengerin dan sampai jumpa.